could I? Ah, messing with your bone, no! Dewan juri memberikan standing ovation, tapi bukan berarti pasti ada yang jadi sana. Bisa jadi penghargaan yang lain antara standing ovation dan dia warna lampu. Kita akan segera mengetahuinya. Bonfire dan Robau. 3, 2, 1.